Sujukui, sujui di malam itu. Basujui dan naik kanan kuasa. Malamnya diri nanai nai rasa. Joyku tanah sang sarut tiba.